السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كم مسلمين أو مسلمات para pemirsa TV Roja dan pendengar suara al-iman dimanapun anda berada. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang wujubi ta'ati ulatil amri fi ghairi maksiyah, bab tentang kewajiban seorang muslim untuk taat kepada ulil amri dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan. Dan hadis yang terakhir yang telah dibahas pada kesempatan pembahasan kitab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika as-sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika wa man syatika wa makrahika wa atharatin alaika. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kaum muslimin terhadap ulil amri mereka yang mengurusi urusan-urusan mereka, perkara-perkara mereka, yaitu penguasa di zaman, di suatu zaman, alaika as-sam'u wa ta'ah, merupakan kewajiban bagimu untuk mendengar dan menaati, yakni kepada ulil amri, fi usrika wa yusrika, baik kamu dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, maupun dalam keadaan lapang, baik kamu dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya. Wa man syatika wa makrahika, demikian pula baik engkau dalam keadaan menyukai ulil amri itu atau tidak, atau engkau benci padanya. Wa atharatin alaika, demikian pula engkau dalam keadaan tatkala mereka penguasa lebih mengutamakan diri mereka daripada dirimu, yakni engkau tetap memiliki kewajiban untuk menaati. Alaika as-sam'u wa ta'atu, hendaklah tetap mendengar dan menaati selama bukan dalam hal yang berkaitan dengan kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Nah, ini salah satu konsep yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salafus salih dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena perjalanan sejarah kaum muslimin telah membuktikan bahwa al-khuruj kepada penguasa, memberontak kepada penguasa yang ada, lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat mencintai umatnya, beliau menasihati mereka agar senantiasa taat kepada ulil amri mereka dan bersabar ketika melihat hal-hal yang tidak disenangi, hal-hal yang dibenci. Maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain untuk kita tetap bersabar dan terus berdoa mohon pada Allah Azza wa Jalla hak-hak kita, kita minta pada Allah Ta'ala. Dan kewajiban kita kepada mereka, ulil amri, tetap kita jalankan, kita lakukan, yaitu dengan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan menaati dalam hal yang berkaitan dengan yang ma'ruf. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka kita melihat di sini memberikan satu pembelajaran kepada kita, sekalian satu hukum dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kewajiban untuk taat dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan, selama kita tidak diperintahkan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah taat kepada mereka semampu kita. Ini yang diambil dari hadis yang kita telah membacanya pada pertemuan yang lalu. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar, itu Abdullah bin Umar ibn Khattab, ada Abdullah bin Amr ibn al-As. Ini dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qal, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pernah suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fanazalna manzilan. Lalu kemudian kami pun turun istirahat di satu tempat dalam perjalanan tersebut. Faminna man yuslihu khiba'ahu. Maka di antara kami ada yang memperbaiki kemahnya. Wa minna man yantadil. Juga ada di antara kami yang berlatih memanah, berlomba dalam memanah. Wa minna man huwa fi jasharihi. Dan juga ada di antara kami yang dia mengurusi kendaraan, yaitu binatang ternak yang dipakai untuk mengendarainya dalam perjalanan tersebut. Nah, dalam kondisi demikian, idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang penyeru yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil dengan mengucapkan as-salatu as-salata jami'ah. Salat, yakni untuk berkumpul dalam salat. Sebagian ulama mengatakan kejadian ini terjadi, ya, peristiwa ini yang dikisahkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anhuma dalam hadis ini, yaitu sebelum disyariatkannya adzan. Sehingga pada saat sebelum disyariatkannya adzan untuk mengumpulkan orang-orang itu salat, hanya dengan mengatakan as-salata jami'ah, salat mengumpulkan kita. Maka ketika mereka dalam keadaan demikian, masing-masing dan aktivitasnya, ada seorang penyeru yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan as-salata jami'ah. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun berkumpul, ya, berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau bersabda alaihi salatu wassalam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Kata beliau, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku, melainkan merupakan kewajiban nabi itu untuk menunjuki umatnya semua atau setiap kebaikan yang diketahuinya untuk mereka. Jadi tidak ada seorang nabi pun yang pernah diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melainkan semua nabi-nabi itu telah menyampaikan setiap kebaikan kepada yang bermanfaat bagi umat mereka. Wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan Nabi itu juga telah mengingatkan kepada mereka tentang keburukan yang diketahui oleh Nabi tersebut. Diingatkan kepada umat-umat mereka. Wa inna ummatakum hadhihi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya umat kalian ini, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dijadikan keselamatan, kebaikan, keberkatan itu pada umat pada permulaan mereka. Pada fi awwaliha, pada umat yang pertama dari umat ini, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang disebut oleh para ulama dengan thalatha al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi pertama yang mulia dari umat ini. Jadi Allah menjadikan kebaikan pada permulaan dari umat ini. Lalu kata beliau, wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha, dan akan menimpa akhir dari umat ini bala, cobaan, fitnah, wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Wa taji'u fitanun yurakkiku ba'duha ba'dan, lalu kemudian akan datang fitnah-fitnah, yang mana fitnah-fitnah itu yang datang, fitnah yang terakhir mengecilkan fitnah yang sebelumnya. Yurakkiku ba'duha ba'dan, setiap muncul satu fitnah, fitnah yang berikutnya lebih besar dari yang sebelumnya, sehingga yang kemudian itu seakan-akan mengecilkan fitnah yang sebelumnya. Wa taji'ul fitnatu, dan akan datang suatu fitnah. Fayaqulul mu'min, maka seorang mu'min berkata, hadhihi muhlikati, fitnah ini yang akan membinasakan aku. Thumma tankashif, lalu kemudian fitnah itu berlalu. Fitnah itu berlalu. Wa taji'ul fitnatu, kemudian datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min, dan seorang mu'min berkata, hadhihi hadhihi, yani inilah dia, inilah dia, yani fitnah yang akan membinasakan aku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, maka barang siapa yang dia ingin agar dia diselamatkan dari api neraka, wa yudkhalal jannata, dan dia dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu, maka hendaklah ketika datang kematiannya, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wal ya'ti ilan nasi, dan hendaklah dia memperlakukan manusia, alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, sebagaimana dia dan sesuatu yang dia inginkan dia pun diperlakukan yang serupa. Hadis ini, kemudian kata Nabi alaihissalam, wa man bayya'a imaman, dan barang siapa yang telah membaiat satu penguasa, satu pemimpin, fa'atahu safqata yadihi, dan dia telah memberikan baiatnya, karena baiat dahulu dengan menggunakan tangan, ya. Lalu kemudian dia telah memberikan baiatnya kepada pemimpin tersebut, wa thamrata qalbihi, dan dia telah mantap di dalam memilih pemimpin itu atau membaiat pemimpin tersebut. Falyuti'hu in istata'a, maka hendaklah dia menaati pemimpin itu semampunya, semampu dia untuk menaati pemimpin tersebut. Fa in jaa akhiru, fa in jaa akharu yunazi'uhu, dan apabila ada datang pemimpin berikutnya atau pemimpin yang lain yang dia berupaya untuk menggulingkan pemimpin yang pertama, untuk dia mendapatkan kekuasaan itu, fadribu unuqal akhar, maka tebaslah leher yakni pemimpin yang berikutnya, artinya yang ingin menguasai, yang memberontak, yang ingin mengambil kekuasaan dari yang dari penguasa yang sah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ini menjelaskan kepada kita banyak hal-hal, banyak pelajaran yang diambil dari apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang diambil tentu dari kisah ini, yang pertama bahwa mereka para sahabat yang mana mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang menjadi pilihan Allah azza wa jalla untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membela agama Allah, dalam menyebarkan agama Allah, dalam berjihad fi sabilillah. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Allah memilih mereka. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat dalam Al-Qur'anul Karim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, yang bersama Muhammad, yaitu para sahabat beliau, ashidda'u 'alal kuffar, mereka memiliki sikap yang tegas, sikap yang keras kepada orang-orang kafir. Ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tetapi mereka saling mengasihi, saling menyayangi di antara mereka. Tarahum rukkan sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka adalah orang-orang yang senantiasa ruku, yang senantiasa sujud hanya karena mengharapkan karunia Allah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran Allah azza wa jalla tentang ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang para sahabat Nabi sallam, yang mereka adalah khairun nasi, khairul qurun, sebaik-baik manusia ya ba'da setelah para nabi, dan sebaik-baik generasi umat manusia yang pernah hadir di muka bumi ini, yaitu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kita melihat di sini kesetiaan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan-perjalanan berjihad di jalan Allah, dalam perjalanan ibadah haji atau umrah. Mereka adalah orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dikisahkan di sini bahwa ketika dalam perjalanan mereka beristirahat di satu tempat, lalu kemudian ada seorang penyeru yang memanggil mereka untuk berkumpul. Dia mengatakan telah sampai salat, telah mengumpulkan kita. Namun pada kesempatan yang mereka berkumpul itulah Nabi SAW selalu memberikan kepada mereka hal-hal yang baik bagi mereka. Jadi Nabi SAW sebagaimana disabdakan oleh atau diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi, dan tidak ada seekor burung pun yang dia membolak-balik yakni menepak-nepak kedua sayapnya fil hawa di udara, illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman, melainkan Nabi sallam telah menyebutkan tentang ilmu. Lalu qala, kemudian kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallam bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa qad buyyina lakum. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari api neraka illa qad buyyina lakum, melainkan telah dijelaskan kepada kamu sekalian. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam sudah menyampaikan agama Allah ini secara menyeluruh. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Semua hal-hal yang baik bagi umat ini, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, telah diingatkan, telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula setiap keburukan yang menimpa, yang akan menimpa umat ini, ya, atau menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, juga telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agama Allah ini adalah agama yang sudah sempurna. Siapa yang menyempurnakannya? Allah subhanahu wa ta'ala yang menyempurnakannya. Maka Islam tidak memerlukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama ini. Karena semua ibadah sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setiap kebaikan yang akan memasukkan dengan sebab kebaikan itu ke dalam surga telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan setiap perbuatan buruk yang menyeret seseorang kepada api neraka juga sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita tidak perlu pada produk-produk ibadah yang baru, ya, yang dibuat oleh manusia karena perasaan mereka atau karena akal pikiran mereka atau yang lainnya. Islam ini sudah sempurna, Allah yang menyempurnakannya dan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini, yaitu di hari Arafah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wukuf di padang Arafah pada waktu haji wada, Allah turunkan ayat ini, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian akan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan pula nikmatku kepada kalian. Wa radhitu lakumul Islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini pernyataan Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sempurnanya Islam yang tidak memerlukan penambahan dan pengurangan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Islam membawa kebaikan karena dia adalah rahmat bagi alam semesta ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita ridha kepada Islam yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mendapatkan, merasakan lezatnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Nabi SAW bersabda, akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai ilahnya, Allah sebagai sembahannya, orang yang ridha Islam sebagai agamanya, dan orang yang ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, sebagai contoh teladan baginya. Maka mereka, orang seperti inilah yang akan merasakan lezatnya iman dalam dirinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam setiap kesempatan, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam selalu menyampaikan nasihat, menyampaikan pembekalan-pembekalan kepada para sahabat beliau. Dan termasuk yang dikisahkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ini, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang kewajiban seorang nabi. Ya, semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai misi. Misi ini menjadi kewajiban mereka untuk menyampaikan kepada manusia, kepada umat mereka. Ya, bahwa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelum aku, melainkan merupakan kewajiban baginya untuk menunjuki umatnya setiap kebaikan yang diketahuinya bagi umatnya. Ya, ini tugas para nabi. Maka tidak ada nabi yang menyembunyikan dakwah mereka. Tidak ada nabi yang menyembunyikan apa yang Allah wajibkan untuk memerintahkan, apa yang Allah perintahkan mereka untuk menyampaikan kepada umat-umat mereka. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah khatamul anbiya, imamul mursalin, ya, beliau adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi, pemimpin bagi para rasul, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau juga telah menyampaikan semua kebaikan bagi umat ini. Demikian pula kata beliau merupakan kewajiban bagi setiap nabi, yaitu wa yunzirahum, untuk mengingatkan umat-umat mereka setiap keburukan yang diketahui oleh nabi itu akan membawa dampak yang buruk bagi umat mereka. Maka ini pun sudah diingatkan, sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau memberitahukan tentang keutamaan golongan pertama dari umat ini, yaitu yang disebut oleh para ulama tiga generasi pertama dari umat ini, al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah, tiga generasi pertama dari umat ini, terutama tentu yang pertama kali adalah para sahabat-sahabat Nabi SAW, bahwa mereka Allah jadikan al-afiyah, keselamatan dari fitnah, keselamatan dari bala Allah berikan kepada mereka. Ini menunjukkan keutamaan as-salafus salih, para salaf pendahulu kita yang salih dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah memberikan mereka keselamatan dari berbagai macam fitnah. Kemudian berita yang diberitahukan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha, dan pada akhir dari umat ini akan terjadi apa? Yaitu bala, cobaan, fitnah, ya, itu al-muncul di akhir-akhir dari umat ini, dan akan terjadi hal-hal yang kalian ingkari, dan alangkah banyaknya hal-hal yang diingkari oleh agama ini yang sudah terjadi, ya, yang terjadi zaman kita, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, ya, berbagai macam fitnah, ya, yang nyata, yang kita lihat pada umat ini, ya, apalagi di masa akan datang, ya, tentu akan lebih dahsyat, akan lebih dahsyat. Maka dari seorang muslim, seorang mukmin harus selalu berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah menyelamatkannya dari fitnah, baik yang zahir, baik yang tampak, maupun yang tersembunyi, ya, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabat, ta'awadhu minal fitani, ya, ta'awadhu minal fitani ma zahara minha wa ma batan, mohonlah perlindungan kalian kepada Allah dari berbagai macam fitnah, baik yang tampak maupun tersembunyi. Maka ini kewajiban seorang mukmin, kewajiban seorang mukminah, muslim dan muslimah, untuk selalu mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari berbagai macam fitnah. Karena fitnah itu kalau mengenai seseorang, ya, menjadi gelap gulita dunia ini. Karena selalu digambarkan fitnah itu dalam hadis-hadis Nabi SAW ibarat sesuatu yang gelap, ya, kecuali orang berilmu mereka mengetahui tentang fitnah itu. Adapun orang yang tidak berilmu, apalagi imannya lemah, maka akan termakan oleh fitnah, ya, oleh fitnah zaman yang terjadi di suatu zaman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi SAW memberitahukan kepada kita tentang apa yang akan terjadi di akhir, ya, dari umat ini, yaitu bala'un wa umurun tungkirunaha, berbagai macam bala, ya, berbagai macam hal yang kita ingkari, ya, bahkan tidak sedikit hal-hal yang kita ingkari, yaitu yang dilakukan oleh kaum muslimin dari lisan-lisan mereka, dari perbuatan-perbuatan mereka yang sangat diingkari, dan ini terjadi. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wataji'u fitanun, dan akan muncul fitnah-fitnah, fitnah yang banyak, karena fitnah di sini jamak, tidak sekadar satu fitnah, tapi akan datang fitnah-fitnah, ya, yang mana yurakkiku ba'duha ba'dan, fitnah yang bertubi-tubi itu, satu fitnah yang terakhir akan mengecilkan arti fitnah yang sebelumnya. Yurakkiku, fitnah yang terakhir ini menjadikan fitnah sebelumnya menjadi kecil, ya, dianggap ini kecil dibandingkan yang terakhir. Kemudian muncul lagi fitnah berikutnya. Nah, fitnah yang berikutnya ini akan mengecilkan lagi fitnah yang sebelumnya. Jadi demikian, terus menerus fitnah itu bertubi-tubi, fitnah itu berdatangan. Dan ini telah diberitahukan oleh As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata, ketika datangnya fitnah itu, kata Nabi alaihi wasallam, wa taji'u al-fitnatu fa yaqulu al-mu'min hadhi muhlikati. Ketika muncul satu fitnah, maka seorang mukmin mengatakan bahwa fitnah ini yang akan membinasakan aku. Kemudian fitnah itu berlalu, muncul lagi fitnah yang berikutnya. Seorang mukmin mengatakan lagi, inilah dia, fitnah akan membinasakan aku. Ya. Kemudian setelah itu, atau hadis menunjukkan tentang banyaknya fitnah yang terjadi. Tapi orang beriman, mereka, kita lihat dari hadis ini, bahwa mereka tetap berpegang pada agama Allah. Karena mereka mempunyai ilmu dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beriman kepada hadis Nabi SAW. Ya, yang telah memberitahukan akan munculnya fitnah. Ya, maka mereka berupaya untuk selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, beliau memberikan wasiat kepada kita pada akhir dari hadis ini, agar kita senantiasa memegang dua hal. Ya. Yang pertama kata beliau, ya, yaitu agar seorang tetap istiqomah sampai akhir hidupnya. Fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah dia tetap istiqomah di atas imannya sampai dia meninggal di atas iman ketika munculnya fitnah-fitnah itu. Sehingga dengan demikian, ya insyaAllah dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Dia hendaknya senantiasa tetap berpegang teguh pada imannya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada hal-hal yang wajib dia imani. Harus tetap menjadi pegangannya sampai akhir hidupnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ أَلَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ. Hendaklah dia memperlakukan manusia sesuatu yang ingin dia diperlakukan dengannya. Artinya muamalah dengan manusia dengan cara yang baik. Ya. Apalagi orang berilmu. Ya. Bermuamalah dengan sesama hamba-hamba Allah, yaitu dengan cara atau dengan hal yang baik yang dia ingin diperlakukan demikian. Ya. Yang dia ingin diperlakukan demikian. Jadi kalau kita ingin kita diperlakukan dengan baik, perlakukan orang lain dengan baik. Jangan kita terkejut, jangan kita heran. Ketika kita diperlakukan dengan perlakuan yang jelek, tatkala kita melakukan kejelekan pada orang lain, kita pun akan diperlakukan seperti itu. Itu jangan heran. Jangan kaget. Jangan merasa aneh. Ya. Karena apa? Perilaku kita. Tatkala kita jelek pada orang lain, kita pun akan diperlakukan demikian. Jadi Nabi SAW justru mengingatkan kepada kita agar istiqomah dalam berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, dalam bermuamalah dengan manusia dan manusia. Karena kita bermuamalah di zaman yang banyak fitnah, ya. Maka dari itu hendaklah kita memperlakukan dengan cara yang baik, supaya orang pun melakukan kita dengan cara yang baik. Ini wasiat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya di zaman fitnah. Jadi ada dua hal penting dalam wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam agar seorang istiqamah di dalam menjaga hubungannya dengan Allah taala, hablum minallah, dan beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada hal-hal yang wajib dia imani. Kemudian yang kedua, hablum minannas, menjaga hubungan baiknya dengan manusia. Ya, ini insyaallah seorang akan selamat dari berbagai macam fitnah dan dia akan dimasukkan atau diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala bifadlihi wa karamihi wa judih dan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam pada wasiat terakhir dalam hadis ini, kata beliau, وَمَنْ بَيَا إِمَامًا فَأَعْتَى صَفْقَةَ يَدِهِ. Barang siapa telah membaiat seorang pemimpin dan dia memberikan kepercayaan pada pemimpin itu dan dia mantap memilih pemimpin itu atau membaiat pemimpin tersebut, maka hendaknya dia tetap taat kepada pemimpin tersebut. Ini wasiat yang terakhir dalam hadis ini kepada umat ini, agar tetap setia, yakni kepada pemimpin, taat semampunya, ya. Dan apabila ada yang lain yang memberontak atau melawan pemimpin yang sah, maka hendaknya disebutkan dalam hadis ini, fadribu unuq al-akhar, maka tebaslah, yaitu leher yang memberontak itu. Ya, ini hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian yang juga patut kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwa seorang mukmin, ya, hendaklah dia itu selalu berpegang pada agamanya. Ini pada tuntunan dan ajaran agamanya. Apalagi di zaman yang banyak fitnahnya. Ya, harus kita kembali kepada din. Karena agama itulah yang mengendalikan kita. Agama itulah yang membimbing kita kepada kebaikan. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita, atau mengandalkan pikiran kita, atau mengandalkan apalah selain dari agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kembali kepada dinullah di saat munculnya berbagai macam fitnah di muka bumi ini. Kemudian juga diambil dari hadis ini tentang al-akhlakul karimah. Dan hendaknya seorang mempunyai akhlak yang mulia, menjaga perangainya, ya. Sebagaimana dalam hadis tersebut, wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaknya dia berbuat yang baik kepada manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan dengan baik oleh manusia. Ini berkaitan dengan al-akhlakul karimah. Karena apa? Di zaman fitnah, ya, ini banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi. Oleh karena itu, kita harus tetap memiliki akhlak al-karimah yang mulia, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan akhlakul karimah adalah penyempurna iman seseorang. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Kemudian berikutnya bahwa yang diambil dari hadis ini tentang kewajiban untuk memerangi al-fi'atul baghiyah. Kalau ada fi'ah baghiyah, kelompok yang memberontak pada penguasa yang ada, penguasa yang sah, maka wajib diperangi, ya. Wajib diperangi sebagaimana yang disebutkan dalam akhir dari hadis ini. Kemudian juga hadis ini tentu banyak sekali memberikan manfaat kepada kita, pelajaran kepada kita, terutama berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang ini merupakan salah satu tanda kenabian beliau. Ya, Allah memberitahukan kepada beliau hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya apa yang disampaikan nama di sini tentang munculnya berbagai macam fitnah dan hal-hal yang diingkari oleh agama ini. Ya, hal-hal yang diingkari. Maka dari itu, seorang mukmin, seorang muslim harus tetap berpegang kepada Quran dan sunnah Nabi SAW dengan memahami agama secara benar, sebagaimana para sahabat dahulu memahami agama Allah, demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hunaidah Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qal, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Abu Hunaidah Wa'il bin Juhur radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, sa'ala Salamatu ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi, pernah Salamah bin Yazid al-Ju'fi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, faqal ya Nabi Allah. Kata beliau, ini Salamah ini berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u, bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah apabila nanti muncul para pemimpin, yas'aluna haqq, haqqahum, yang mereka meminta kepada kami untuk memenuhi hak-hak mereka, yang untuk memberikan hak-hak mereka. Wa yamna'una haqqana, tapi mereka menghalangi kami dari hak-hak kami. Fama ta'muruna, nah apa yang kau perintahkan kami untuk melakukan jika muncul penguasa-penguasa seperti itu? Fa'aradu anhu, ketika mendengar pertanyaan ini, Rasulullah SAW memalingkan pandangannya dari penanya. Subhasa'alahu, kemudian beliau bertanya lagi, Salamah bin Yazid ini bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian menjawab, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang ini, sahabat ini, isma'u wa ati'u, dengarkanlah, dengarlah dan taatlah, dan taatilah. Fa innama 'alaihim ma ummilu, karena sesungguhnya mereka akan membawa tanggung jawab mereka sendiri. Wa alaikum ma ummiltum, dan kalian pun akan membawa apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Hadis ini rawahu Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang suatu keadaan dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Salamah bin Yazid radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, bagaimana sikap seorang mukmin, seorang muslim, di saat munculnya para penguasa, ya, yang mana mereka itu hanya meminta hak-hak mereka agar dipenuhi oleh umat, ya, itu yang mereka tuntut, yang mereka minta. Sementara mereka tidak mau memberikan hak rakyat dan hak umat, mereka tidak mau memberikan, tidak mau memenuhinya. Tapi hak mereka harus dipenuhi oleh rakyat atau oleh umat. Maka Nabi SAW menjawab, isma'u wa'ati'u, tidak ada kata yang lain, dengarkan dan taatilah. Tetap dengar dan tetap taat. Lalu beliau menjelaskan, apa yang beliau jelaskan, yaitu masing-masing punya tanggung jawab, ya. Dunia ini bukan akhir segala-galanya, tidak. Akan ada hari kiamat, hari kebangkitan. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya sesuai dengan amanah yang dipikulkan kepada mereka, ya. Maka Anda sebagai umat, sebagai rakyat, lakukan apa yang menjadi kewajiban Anda, karena Anda akan ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang menjadi tanggung jawabmu. Adapun penguasa juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan mereka tanggung jawab, mereka memberikan pertanggungjawaban kepada Allah tentang perbuatan mereka, ya. Tapi yang jelas, Anda sebagai rakyat, sebagai umat, lakukan apa yang menjadi kewajiban Anda. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, berikan hak mereka dan mintalah hakmu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi seorang mukmin, seorang muslim, dia minta haknya kepada Allah Ta'ala, tapi dia tetap memberikan kewajiban dia kepada ulil amri, kepada penguasa. Nah, ini manhaj yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Nah, di sini pentingnya apa? Pentingnya kesabaran. Harus kita bersabar, ya. Jangan kemudian kita benturkan hadis ini dengan akal kita. Kok mau enak sendiri? Wah, hadis ini begini dan begitu. Tidak. Hadis ini hadis sahih, datangnya dari Rasulullah SAW. Ini yang beliau amanahkan, ini yang beliau wasiatkan kepada umat ini, terhadap pemimpin mereka, ya. Oleh karena itu, seyogyanya, ya, apabila seorang ingin selamat dari fitnah, hendaknya dia tetap berpegang teguh kepada manhaj Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Ini yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kewajiban seorang mukmin, orang beriman untuk taat kepada penguasa dalam hal yang berkaitan dengan al-ma'ruf. Ya. Hal yang berkaitan dengan al-ma'ruf. Walaupun mungkin penguasa itu tidak melaksanakan kewajibannya ya kepada umat, kepada rakyat, tapi kita tetap mempunyai kewajiban untuk taat kepada mereka. Mengapa demikian? Ini semua adalah dalam rangka menjaga kestabilan. Ya. Kestabilan suatu masyarakat, ketenangan sebuah komunitas, ya. Karena kalau tidak demikian akan muncul fitnah-fitnah. Fitnah yang banyak. Fitnah yang banyak. Kemudian berikutnya bahwa tanggung jawab itu akan diberikan kepada Allah Ta'ala oleh hamba-hambanya masing-masing sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa amanah. Ya. Pertanyaan Allah kepada seorang khalifah, pertanyaan Allah kepada seorang presiden, pertanyaan Allah kepada seorang raja tidak sama dengan pertanyaan Allah kepada seorang pembantu, tidak sama pertanyaan Allah kepada seorang kepala rumah tangga. Masing-masing dan tanggung jawabnya, masing-masing dan amanah yang dipikulkan kepadanya. Ya. Oleh karena itu, janganlah seorang berbangga dengan jabatan yang dimilikinya, atau dia menyombongkan diri dan amanah yang dipikulkan kepadanya. Ingatlah bahwa ada suatu hari yang mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang amanah yang dipikulkan kepadanya. Masing-masing sesuai dengan apa yang diamanahkan Allah kepadanya. Dan oleh karena itu, yang menjadi kewajiban seorang muslim, yaitu berbuat apa yang menjadi kewajibannya. Apa yang menjadi amanah yang dipikulkan kepadanya, kita lakukan. Ya. Kita lakukan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita. Urusi diri kita, keluarga kita. Ya. Anak-anak kita. Agar apa? Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Adapun para pemimpin, mereka akan bertanggungjawabkan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab mereka kepada Allah Taala. Ya. Oleh karena itu, seorang mukmin yang cerdas, dia melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Giatlah, semangatlah di dalam melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Ya. Wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Karena seorang hamba tidak mungkin bisa melakukan apa yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala ta'jis. Kata Nabi sallallahu, dan jangan kamu lemah. Jangan lemah dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri seorang mukmin. Hendaknya dia tidak boleh lemah. Terus bersemangat, terus giat dalam melakukan hal yang bermanfaat baginya. Terutama tentu dengan mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, apa yang disebutkan oleh hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Ya, tentang hal-hal yang akan mendatangkan mudarat bagi seorang muslim harus kita hindari. Ya. Nah, oleh karena itu harus tatkala seorang beriman pada Allah dan Rasulnya, ya, dia mempunyai kewajiban untuk mengikuti apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Ya. Banyak sebagaimana telah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu, adanya gerakan-gerakan, kelompok-kelompok yang menggerakkan anak-anak muda, memberikan doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang menyimpang, dan mereka menjadi korban umat ini. Mereka menjadi korban umat ini, subhanallah. Oleh karena itu, siapapun penggeraknya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin, terhadap orang-orang yang dikorbankan oleh mereka. Oleh karena itu, ikhwani fillah kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah, ambillah ilmu dari orang yang kita percaya bahwa dia menginginkan kebaikan bagi kita. Dia menginginkan bagi kita keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana pesan dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in Kata beliau, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka hendaklah kalian cermati betul dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya, hati-hati. Tidak setiap orang yang berbicara agama diambil perkataannya, ya, diambil pendapatnya, tidak. Tapi semua kembali kepada dalil. Ada dalilnya atau tidak? Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya tidak, atau pemahamannya juga harus benar? Apa pemahaman semua hawa nafsu atau sesuai dengan pemahaman para ulama? Karena mereka adalah marji dari kaum muslimin. Kembali kepada ulama-ulama yang benar, ulama-ulama rabbaniyun, ya, yang betul-betul berilmu, yang bertakwa, takut pada Allah, dan ilmu yang diamanahkan kepada mereka. Ini yang seyogianya dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, agar hati-hati di dalam mengambil ilmu. Jangan sembarangan mengambil ilmu, dari setiap orang diambil ilmunya, akhirnya bisa sampai kepada penyimpangan dan kesesatan. Na'udzubillahi min dhalik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun. Sesungguhnya akan terjadi sesudah aku nanti. Jadi sepeninggal Nabi SAW akan terjadi sikap dari para pemimpin yang mereka lebih mengutamakan diri mereka daripada yang lainnya. Wa umurun tunkirunaha, dan akan terjadi perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalika? Wahai Rasulullah, bagaimana perintah engkau? Bagaimana wasiatmu terhadap orang yang mengetahui, yang mendapati, yakni keadaan tersebut? Dia jumpai keadaan itu di masa akan datang. Apa pesanmu ya Rasulullah? Apa perintahmu ya Rasulullah? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Kalian tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian. Ya. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan kalian meminta hak kalian kepada Allah. Kalian memohon hak kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, keluarga Imam Bukhari, Imam Muslim, dan insyaAllah akan dibahas pada kesempatan yang akan datang dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lukau lihada, wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pembahasan dan juga materi ilmiah dari hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya, para pendengar dan juga pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon di 0218236543, dan pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Kita coba angkat di layanan lain telepon untuk para ikhwah pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Nah, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Abdul Rahman di Tangerang Ustaz. Silakan Umu. Ini Ustaz, yang sesuai dengan sunnah itu kalau orang habis meninggal dunia dibacakan apa ya Ustaz? Soalnya di daerah saya ini kalau orang habis meninggal dunia itu dibacakan surat Yasin sampai menunggu dimandikan itu Ustaz. Yang sesuai sunnah seperti apa ya Ustaz? Harus dibacakan apa tuh Ustaz? Baik. Mohon jawabannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaannya Ustaz, silahkan. Baik, pertanyaan dari Umm Abdurrahman. tentang seorang yang meninggal, ya, itu di zaman Nabi SAW banyak sahabat yang meninggal dunia, ya, bukan tidak, tidak ada yang meninggal. Dan kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal, yaitu apa yang menjadi kewajiban yang disebut dalam kitab-kitab fikih, orang itu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Ya. Ini amalan. Kemudian anak-anaknya, keluarganya, demikian pula kaum muslimin, dianjurkan untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut. Ya. Salah satu tempat doa orang yang meninggal itu di saat mensolatkannya. Ya. Di saat kita mensolatkan jenazah orang yang meninggal itu. Adapun membaca surat-surat tertentu, tidak ada riwayat yang menyebutkan demikian. Ya. Kalaupun ada, itu adalah riwayat-riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah tentang surat Yasin misalnya. Riwayat-riwayat yang lemah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah seorang yang menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu orang hidup, terhadap orang meninggal itu. Yaitu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kemudian mendoakan orang meninggal itu. Apalagi anaknya, kerabatnya, ya. Dan juga kita sebagai kaum muslimin, tetangga misalnya, kenalan kita yang meninggal, kita doakan. Semoga Allah mampuninya, Allah merahmatinya. Ya. Tidak ada yang lebih dari itu. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman beliau banyak meninggal. Para sahabat, istri beliau Ummul Mukminin Khadijah, dan yang lainnya, meninggal di zaman beliau masih hidup. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW menyuruh membaca surat Yasin atau surat-surat yang lainnya. Maka sudahlah, yang terbaik adalah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu mendoakan orang yang telah meninggal. Wallahu ta'ala a'lam. Atas jawabannya telah disampaikan, jazakumullahu khairan. Berikutnya, hadir pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk dari Bapak Heri di Merauke. Kami bacakan sesuai yang disampaikan Ustaz. Ada hadis yang menyampaikan bahwa atau menyatakan para sahabat Nabi adalah orang yang tidak terlalaikan dalam perniagaan untuk berpikir, termasuk untuk sholat. Dalil di atas, apakah sama pengertiannya dengan perkataan orang-orang di zaman sekarang, yaitu yang penting jangan lupa, atau alias sekedar jangan lupa untuk berzikir, termasuk sholat, yang pada akhirnya sholat wajib di rumah pun tidak mengapa untuk laki-laki, misalnya untuk sholat zuhur bisa jam 1 dan subuh bisa jam 5, yang penting tidak lupa. Apakah pernyataan itu benar Ustaz? Mohon petunjuknya dan nasihatnya. Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan tersebut, bahwa seorang yang atau seorang muslim itu tidak dilarang berniaga, bahkan berniaga di antara amal-amal yang pekerjaan-pekerjaan yang barokah insyaallah ta'ala, selama orang itu jujur, dia mencari rezeki yang halal dan perniagaan jual beli, ini adalah satu perbuatan yang baik. Tetapi dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan dalam beberapa surat tentang perniagaan itu jangan sampai melalaikan seorang dari mengingat Allah. Ya. Oleh karena itu, satu contoh yang jelas, yaitu di hari Jumat. Walaupun ini ayat ini untuk hari Jumat, tetapi seorang beriman dia akan melakukan untuk menjawab panggilan sholat itu pada setiap saat. Jadi setiap saat dipanggil untuk sholat. Allah Ta'ala berfirman, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Apabila azan telah dikumandangkan di hari Jumat, maka hendaknya kalian segera untuk menuju kepada berzikir pada Allah, menuju ke masjid, ya, untuk sholat. وَذَرُوا الْبَيْعِ, dan tinggalkanlah jual beli itu. Apa kemudian kita mengatakan bahwa itu khusus untuk hari Jumat? Tentu benar ayat itu tentang hari Jumat, panggilan di hari Jumat. Tapi orang yang beriman, setiap panggilan sholat dia akan meninggalkan jual belinya. Dia akan datang kepada menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah sebutkan di antaranya dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian dilalaikan, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari berzikir pada Allah, yang dari beribadah pada Allah Ta'ala. Maka tentu orang yang punya iman yang kuat, orang yang cerdas, ya, karena kecerdasan itu dilihat dari pandangan agama. Orang yang cerdas adalah orang yang dia mendahulukan apa yang lebih utama baginya daripada yang selainnya. Nah, sholat adalah hisab yang pertama dari kiamat seorang hamba itu sholatnya. Kalau nilai sholatnya baik, maka Allah menerima amal-amal yang lainnya. Tapi kalau sholatnya jelek, maka akan ditolak amal-amal yang lainnya. Kemudian juga disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai contoh dalam surat An-Nur ayat yang ke-37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang yang mereka tidak dilalaikan oleh tijarah, oleh perniagaan. Wala bay'un, tidak dilalaikan juga oleh jual beli. An dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dan dari menegakkan salat. Ya. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Jadi, kalau ada orang yang berpendapat demikian, sebetulnya itu dari cernaan akalnya sendiri. Ya. Yang mendingan ingat, walaupun dia tidak suka berjamaah, itu karena faktor kemalasan dan kesibukan dengan berniaga. Tapi seorang betul-betul menjadikan para sahabat dan orang-orang yang soleh contoh mereka, maka mereka akan jumpai bahwa para salaf dan orang-orang yang soleh, mereka tidak meninggalkan, atau mereka ya dalam hal menjawab panggilan azan untuk sholat, mereka mendahulukan sholat daripada berjual beli. Ada seorang imam, salah seorang murid dari al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, namanya al-imam al-Buwaiti. Beliau di Mesir, ketika terkena fitnah dari penguasa yang berkuasa di zamannya, beliau salah seorang yang dimasukkan dalam penjara, dirantai kakinya atau tangannya, ya. Kemudian beliau mendengar azan ketika itu. Maka beliau bergerak menuju ke pintu. Pintu penjara itu minta dibukakan agar beliau ingin mengerjakan sholat. Lalu kata penjaganya, tidakkah Anda melihat bahwa Anda dilarang, yakni untuk keluar dari penjara ini? Kata beliau, apakah Anda tidak tahu bahwa Allah Ta'ala mengatakan, ajibu da'iyallah. Jawablah panggilan orang yang memanggil, yang menyeru kepada Allah. Ini contoh bagaimana ulama-ulama muslimin, bagaimana orang-orang yang taat. Beliau berada di penjara, diikat, masuk dalam penjara, mendengar azan, beliau ingin keluar untuk sholat. Ya. Beliau dicegah, beliau mengatakan atau membacakan ayat tersebut. Tidakkah kalian mengetahui Allah mengatakan ajibu da'i Allah. Jawablah panggilan seorang menyeru kepada Allah. Yang dia ingin sholat, menjawab panggilan Allah. Maka dari itu, mari kita pahami suatu ayat atau hadis dan pemahaman para ulama yang benar, bukan dengan pemahaman kita sendiri, bukan dengan pencernaan, yakni akal kita terhadap ayat tersebut. Ya, karena kita tidak lepas dari hawa nafsu. Ya, jadi yang benar adalah ketika suara azan dikumandangkan. Ya, maka seorang dia meninggalkan perniagaannya, dia segera untuk datang ke masjid dan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Terutama dalam hal ini adalah kaum laki-laki yang sehat walafiat, tidak ada penghalang bagi mereka, maka mereka sholat di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan yang masuk dari pertanyaan pesan singkat, dan semoga memberikan manfaat pro untuk kaum muslimin yang menjawabnya. Nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pagi hari ini. Karena keterbatasan waktu, kita akan menutup perjumpaan ini. Ustaz, mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah. Barakallahu fikum. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita telah mendengarkan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya fitnah suatu zaman. Maka hendaknya seorang terus berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallam dan pemahaman yang benar, pemahaman para salaf pendahulu kita yang soleh, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. Inilah yang harus menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita, karena mereka jauh lebih selamat daripada kita di dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pesan terakhir kepada kaum muslimin, kepada pemirsa sekalian, agar senantiasa dan terus menuntut ilmu, terus belajar dan amalkan ilmu yang kita miliki, yaitu dengan baik walaupun sedikit, tapi kita berupaya untuk mengamalkannya. Karena pernah Nabi SAW ditanyakan oleh seorang, ayul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka dijawab oleh Nabi SAW, adwamuha wa inqalla, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Maka belajar dan beramal ya semampu kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mukhlisin dalam menuntut ilmu dan di dalam semua amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya aku lukau lihada wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.